tadi dan harus semerbak mewangi. Apabila embun menjelma ke lopak segar berbunga, apabila surya tiba kuntumu mekar berbunga. Masa pun terus berganti, tiada yang abadi. Indahmu sementara, kan tiba jua hilanglah puji dan puja. Oh terkulai layu dan kaku gugurmu di tangkai madu. Masa pun terus berganti, tiada yang abadi. Indahmu sementara, puji dan puja terkulai layu dan kaku gugurmu di tangkai madu.